Silakan ditutup bukunya. Baik. Mas Rizky, sebutkan dua macam huruf. Huruf ada dua macam. Huruf C. Huruf ada dua macam. Di awal sekali. Ya. Huruf apa? Min. Min. Contoh huruf. Pembagian huruf. Huruf dibagi menjadi dua. Apa saja? Huruf yang ya, huruf yang dengan maknanya, ada yang ada maknanya dan tidak ada maknanya ya. Kalau huruf yang ada maknanya apa namanya? Huruf ma'ani ya. Kalau yang tidak ada maknanya huruf apa? Huruf ijaz iya, atau huruf mabani. Irfan, fi'il itu ada yang maklum dan apa? Majhul. Bedanya apa? Kata fi'il ma'lum, fi'il aktif. Ya, kata kerja apa? Aktif. Terus? Kalau fi'il ma'lum itu fi'il kata kerja yang pasif. Pasif, baik. Jadi kalau fi'il ma'lum, kata kerja apa? Aktif. Aktif. Kalau majhul? Pasif. Pasif, ya. Contohnya apa? Kalau fi'il ma'lum, contohnya kataba. Kataba. Terus kalau pasif? Kutiba. Kutiba, baik. Lutfi. Kalau fi'il maklum tadi dikatakan apa? Aktif. Kalau majhul apa? Pasif. Kalau ada fi'il maklum harus ada apa? Fa'il. Terus kalau ada fi'il majhul harus ada apa? Na'ilu. Fa'il. Mas Anam, ya. Coba di tasrif ya. Kataba, tasrif fi'il madi. Kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, kataba, k Katab tu. Kalau kamu laki-laki telah menulis kamu perempuan satu telah menulis kata. Masa bandingnya sebenarnya ya sudah dijelaskan tentang fi'il itu ada yang apa mu'rab dan ada yang apa mabni. Ya, bedanya apa? Kalau mu'rab akhirnya bisa berubah kalau ya, kalau fi'il mu'rab apa akhirnya bisa berubah. Kalau mabni akhirnya selalu tetap. Ya. Mas Rais. Tadi dikatakan fi'il yang mu'rab itu akhirnya bisa berubah. Kalau mabni apa? Tetap. Ya. Kalau yang mu'rab itu fi'il apa saja? Fi'il apa? Mudhari. Semuanya atau ada berkecualian? Semuanya. Semuanya. Oh, kecuali. Hah? Kecuali siapa yang dikecualikan? Kecuali fi'il madhi dan fi'il amal. Yang mudhari. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Ialah kecuali fi'il madhi dan fi'il amal. Memang fi'il madhi fi'il amal kan bukan fi'il mudhari. Enggak kecuali. Pertanyaannya apakah semua fi'il mudhari itu mu'rab? Ya, semua fi'il mudhari mu'rab gak? Kan ada tasrifannya yatubu yatubani yatubuna ya. Terus apa? Tatubu tatubani yatubna tatubu tatubani tatubuna tatubina tatubani tatubna tatubu tatubu. Ada yang fi'il apa itu? Mudhari. Apakah semua itu mu'rab? Semuanya itu mu'rab? Mas Fajar. Ya. Apakah semua fi'il mudhari tadi mu'rab? Semuanya. Ya tubu, ya tubani, ya tubuna, ya tatubu, tatubani, ya tubna, dan seterusnya. Apakah semuanya mu'rab? Ya. Mas Edi, Edi yang mana? Mas Edi. Gimana mas? Apakah semua fi'il mudhari itu mu'rab? Tidak. Kecuali? Kecuali yang? Maksudnya gimana? Kecuali yang bersambung ya. Kecuali yang bersambung dengan apa? Nun inas atau nun taukid seperti yaktub nah taktub nah itu namanya nun inas. Mabni lu mu'rab. Mabni ya. Fahrudin. Ya. Berarti yang mabni yang apa mas? Apa saja yang mabni? Fi'il yang mabni? Amal. Fi'il mudhari. Mudhari. Semua mabni ya. Nah, kan tadi katanya ada yang mu'rab tadi. Iya. Oh, kecuali yang bersambung dengan non taukid dan non inas. Jadi yang mabni semuanya. Gimana? Fi'il madhi terus fi'il apa? amal terus fi'il mudhari', kecuali yang bersambung non inas atau non taukid. Gitu ya. Tadi katanya yang bersambung non inas atau non taukid ini murad. Maaf nih kan? Iya. Berarti yang murad yang mana? Ya. Jadi mana? Fi'il madhi terus fi'il amar terus fi'il mudhari'. Lain yang bersambung dengan non inas atau non taukid. Itu yang maafnya atau yang urob? Yang ada non inas sama non taukid tadi? Ah, berarti yang urob? Selainnya. Iya. Betul ya, betul ya. Berarti yang maafnya adalah fi'il madhi. Kemudian fi'il apa? Amar dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Non inas atau non taukid. Ya. Mas Ari, Ari. Sebutkan alat-alat penasab. Ada 7. Alat-alat apa? Penasab. Apa? Lama terus ya alama apa tadi ulangnya ini lam lama alam alama lam lanjut langahia woi jadi pertanyaannya apa alat-alat apa penasab. Ya, alat apa? Penasab. Kalau lam itu alat penjazem ya. Kalau lama alat penjazem ya. Alam juga penjazem. Alama penjazem. Lamukai. Nah, itu lamukai alat penasab. Lamujud penasab ya. Kalau la apa tadi? Nah, iya, itu alat penjazem. Reza, ya, Mas Reza, apa mas jadinya alat penasok? Sebelum lamu kai ada apa? Kai kan? Kainya itu. Iya. An lan ilan kai lamu kai terus lamu juhud terus apa? Satu lagi. Hatta ya hatta ya hatta. Mas Dwiki. Iya Mas Dwiki. Hadir tak? Hadir. Sebutkan macam-macam huruf lam. Nah, macam-macam huruf lam, lam, lam. Bukan la ya, lam. Ya. Kamu curut. Kamu gay. Kamu amar. Taklid. Taklid. Lam taukid. Bukan taklid. Lam taukid. Huruf yang pertama tadi huruf jer. Terus lamu kai lamul juhud. Lam amal. Terus lam taukid. Mas Ardi. Sudah dibahas sebelumnya. Fa'il itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Nah, apa bedanya? nanti. Itu yang zahir. Dhamir. Kalau zahir berupa kata, kata benda. Dhamir kata benda. Kalau zahir kata asli ya, kata asli. Kalau dhamir kata ganti. Ya. Siapa yang belum tadi? Mas. Ya, Mas apa namanya? Ridwan ya. Saya susah apa namanya. Ya. Mas Ridwan. Mari sudah dibahas tentang apa? Fa'il ya. Kalau fa'il itu mu'anas ya, mu'anas itu apa? Perempuan, maka fi'ilnya harus diberi tanda apa? Mu'anas ya. Gimana cara memberi tandanya? Bilang fi'il madi dengan tak madi. Gimana? Bilang fi'il madi diberi tak di akhir. Ya, tak mati di akhir terus di awal apa? Fi'il. Ya itu namanya cara apa? Memuanaskan fi'il ya. Jadi kalau fi'il, kalau fa'ilnya apa? Mu'anas, maka fi'ilnya harus dikasih tanda apa? Mu'anas ya. Kalau fi'il madi, taknya di sukun ya, tak taknis sakinah. Kalau fi'il mudhari, taknya di mana? Di awal ya. Di awal kalimat. Mas Nasrul. Ayo. Ya. Jadi sudah disinggung juga bahwa fi'il madi itu akhirnya selalu apa? Fi'il madi itu akhirnya selalu ta. Ya. Sebutkan tanda-tanda apa namanya? Binanya fi'il madi. Tanda binanya fi'il madi apa saja, Mas Nasrul? Mabninya itu tandanya apa saja? Ya, fathah contohnya. Mabni atas fathah contohnya apa? Zahaba, baik. Terus berada, satu aja. Kemudian mabni atas sukun contohnya apa? Zahabu betul? Sukunnya mana? Zahabu sukunnya mana? Ya? Cibabu. Kalau tadi apa? Zahaba mabni atas fathah. Fathahnya di mana? Ba ya. Nah, iya. Kalau zahabu mabni atas apa? Ya, ba-nya di apa kan? Ba-nya di zahabu, ba-nya di koma. Berarti mabni atas sama. Kalau dahabta ini atas apa? Sukun ya. Dilihat huruf asli yang apa? Terakhir ya. Jadi ada yang akhirnya fathah, dhammah atau apa? Sukun ya. Itu fi'il apa? Madi. Ya. Mas Wisnu. Apa bedanya lanahiyah dan lanafiyah? Ya. Ya. Nah, tidak ya. Kalau lanahiyah artinya apa tadi? Larangan. Berarti lanya apa artinya? La-nya sendiri artinya apa? La-nya itu kalau la nafi kan tadi artinya apa? Tidak. La-nya artinya apa? Tidak. Kalau la nahi, la larangan. Terus la-nya sendiri apa artinya? Jangan. Baik. Ada lagi bedanya? Atau cuma itu? Ada. Masih ada. Jazmkan apa? Yang beri tadi. Terus? Nafi? Tidak. Tidak men? Jazmkan fi'il apa? Beri tadi. Ya. Masih kanan belum ya? Masih kanan ya. Sudah dibahas ya sebelumnya tentang tanda-tanda apa? I'rab. Sudah kan? Sudah. Sampai halaman 13. Mas Ganang ya. Coba sebutkan tanda-tanda mansub ya pada isim ya, semuanya 9. Ya, tanda mansubnya mufrad dengan ya, terus sanad dengan sama dengan salim dengan ya. Dan sama ada salim dengan asma. Kemudian dengan fathah. Kemudian kalau asma khamsah dengan ya. Kemudian maksur tanda apa? Mansub pada isim. Kalau isim mufrad apa tadi tanda mansubnya? Fathah. Kalau musanna mansub dengan ya ya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan ya ya. Muslimina gitu. Terus jamak mana salim? Kasrah. Muslimatin ya. Kemudian apa jamak taksir? Fathah, aula dan ya, aula dan ya. Asmaul Husna, alif, abaka ya. Terus maksur, fathah, wa, muqaddaru al fathah. Ya. Kemudian mangkus, fathah al qodiyah. Ya. Simulan syarif dengan apa? Fathah. Ya. Mas, siapa namanya? Agus ya, Agus. Kalau tanda tanda apa? Mansub. Nah, sekarang sebutkan tanda tanda majrur ya pada isim yang majrur. Ya. Itu apa tanda-tanda majrur pada apa isim. Yang pertama kalau mufrad majrur dengan kasroh. Kalau musanna ya. Jamak mudzakkar salim apa ya gitu. Jamak muannats salim kasroh ya. Jamak taksir kasroh. Asmaul Husna ya ya maksur kasra mukodaro mangkus kasra mukodaro simulain syarif fatha. Baik, mas sebalik ya, mas Fatih ya, Fatih. Mas Fatih. I'rab itu ada berapa? i'rab ada dua. Apa sih? I'rab ada dua. Iya, apa saja? I'rab ada dua. Apa saja? I'rab dua. Mas Hasan, ya. Ada berapa mas? Iya, empat. Nanti bilang dua. Yang benar mana? Empat atau dua? Hah? Empat. Dia bilang dua. Iya tuh, dua dia bilang dua. Kan tuh bilang empat. Ya. Apa saja empat? Apa? Rofa, terus nasab. Jer dan jazam, ya, betul, betul ya. Irab tadi apa? Empat, ya. Rofa, nasab, jer dan apa? Jazam, ya. Saya belum tanya, udah langsung. Tandanya apa, Pak? Kalau rofa tandanya, terus, ya, jer. Kasroh, terus jazm, sukun. Baik. Mas siapa yang di pojok? Siapa namanya? Aldianto. Oh ya, Aldianto. Tadi sudah disebutkan i'rab ada empat, ya. Nah, apa namanya? Kalau untuk isim, apakah itu empat empatnya ada atau bagaimana? Tiga saja itu. Apa saja? Cuma tiga. Tadi kan empat sudah disebutkan. Nah sekarang yang berlaku untuk isim hanya tiga, yaitu apa? Marfu, mansub, apa? Majrur. Baik, gitu ya. Pada apa? Isim. Ya. Mas. Siapa namanya? Habib. Nah, susah sekali ngapal nama orangnya. Mas Habib, ya. Kemarin sudah kita pelajari fi'il mudhari itu dibagi menjadi tiga, ya. Apa saja mas? Fi'il mudhari dibagi berapa? Tiga. Dilihat dari apa? Akhirannya ya kan? Dilihat dari apa? Akhirannya. Ada yang ini, ada yang itu ya. Ya. Mutalahnya terus. Hah? Khomsah? Af'alul khomsah ya. Terus satu lagi. Sahih, baik. Jadi ada berapa? Tiga ya. Itu namanya macam-macam fi'il apa? Mudhari ya. Sahih, akhir, terus apa? Mu'tal, akhir, terus af'alul khamsah. Kalau sahih akhir terakhirnya huruf sahih ya. Kalau mu'tal akhir terakhirnya huruf penyakit ya. Huruf penyakit apa? Alif, Wawu, ya. Kalau afalul khamsah akhirnya apa? Ani-ani, wana-wana, ina. Baik. Mas, siapa yang di pojok? Fatah. Mas Fatah ya. Nah di antara tiga macam tadi, apa tadi? Sahih, akhir, terus apa? Mu'tal akhir, dan apa? Afal khamsa. Nah ini yang apa namanya mu'rab yang mana mas? Di antara tiga macam ini sahih akhir, terus apa tadi? Mu'tal akhir, terus apa? Afal khamsa. Ini yang mana yang mu'rab? Ya? Semuanya tanpa kecuali semuanya. Semuanya yakin ya. Jadi semuanya adalah apa? Mu'rab ya. Jadi sahih akhir mu'rab tidak mu'rab. Apa maksudnya sahih akhir itu mu'rab? Bisa berubah kan? Bisa marfu, bisa apa? Mansub, bisa majzum. Demikian juga mu'tal akhir bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Afalul khamsah juga mu'rab, bisa marfu, mansub dan majzum. Pak Nasir, bagaimana dengan fi'il amr? Ya, apakah fi'il amr itu juga bisa berubah seperti tadi? Ah, fi'il amr apa? Mabni. Artinya apa? Akhirnya selalu tetap. Akhirnya selalu apa? Tetap. Sudah semua ya? Cek dulu. Sudah kan? Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah semua dah? Sudah ditanya semua? Ya, kita lanjutkan. Halaman berapa? 39. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut? Gak ada? Ya, saya ringkas ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang marfu'atul asma, yaitu kelompok isim-isim yang apa? Marfu. Sudah berapa yang dibahas? Dua. Yang pertama apa? Fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Letaknya di mana? Sesudah fi'il ma'lum, yaitu sesudah kata kerja aktif. Ya, sudah apa? Kata kerja yang aktif itu namanya apa? Fa'il. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il. Apa artinya? Pengganti pelaku. Letaknya sesudah fi'il apa? Majhul, yaitu kata kerja apa? Pasif. Aslinya naibul fa'il itu adalah apa? Objek. Karena pelakunya dihapus ya, maka si objek menggantikan si fa'il, maka jadilah dia naibul fa'il. Baik. Kita lanjutkan ya, halaman 39, pembahasan berikutnya tentang ya mubtada dan khobar. Jadi ini dua bab ya, jadi ini adalah dua bab karena dua-duanya harus dibaca lah mampu. Mubtada itu kalau bahasa kita yang diterangkan gitu ya, mungkin ya ini cuma sekedar apa istilahnya mendekatkan ya. Mubtada itu yang diterangkan. Kalau khobar yang apa? Menerangkan. Ya. Al-mubtada'u wal-khobaru. Mubtada dan khobar ismani adalah dua buah apa? Isim. Tatarakkabu yang tersusun minhuma dari keduanya jumlatun ismiyatun, yang tersusun dari keduanya apa? Suatu jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan apa? Isim. Nah, yang di depan itu namanya mubtada, itu yang diterangkan. Nah, yang menerangkan yang sesudahnya namanya apa? Khobar. Jadi ada mubtada, ada apa? Khobar. Kalau ada mubtada harus ada apa? Khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Nah, itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Contohnya al ilmu nafiun, apa artinya? Ilmu itu adalah nafiun. Apa nafiun? Bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat. Ya. Di sini disebut jumlah apa? Ismiyah, karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Al ilmu. Ya. Ia adalah apa? Isim. Apa cirinya? Ada alif lam. Ya, ada apa? Alif lam al. Ya. Mengapa di sini al ilmu dibaca marfu? Kok tidak kita baca al ilmah atau al ilmi? Kenapa? Karena dia adalah sebagai mubtada. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada itu harus dibaca marfu, ya, harus dibaca apa? Marfu. Kemudian nafiun ini adalah sebagai apa? Khabar. Dan khabar juga harus dibaca apa? Marfu juga. Jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nah, dengan semangatnya di situ kan. Jadi mubtada harus marfu, khabar juga harus marfu. Ya. Silahkan digunduli gitu kan. Nah, kami akan baca. Al ustadu maridun. Ustadz apa? Sakit. Mana mubtada? Al ustadu. Khabarnya maridun. Ustadz sebagai mubtada harus dibaca apa? Marfu, ya. Maridun sebagai khabar juga harus apa? Marfu, ya. Aliun ghaniyun. Ali adalah orang yang kaya. Mana mubtada? Aliun. Karena dia yang kita rangkan, ya. Ghaniyun sebagai apa? Khabar, karena yang mana rangkan. Nah, mubtada dan khabar dua-duanya harus apa? Marfu. Anta mujtahidun. Kamu adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Mana mubtada? Ya. Anta sebagai apa? Mubtada. Mubtada harus dibaca apa? Hah? Mubtada harus marfu. Berarti yang betul ini antu. Ya gak? Kan mubtada harus marfu. Antu. Nah gitu. Ya gak? Kan marfu dengan tuma tuh. Ya gak? Betul salah? Salah. Yang betul anta. Lu katanya mubtada harus marfu. Gimana tuh? Gimana? Ah, anta itu adalah isim yang apa? Mabni. Ya, isim apa? Mabni akhirnya selalu tetap. Jadi kalau yang mabni ya jangan dirubah rubah ya, nanti jadi kacau. Ya, kan? Kalau mabni ya sudah, mabni itu kan akhirnya apa? Tetap. Jadi sudah, tidak usah dipikir-pikir lah ya. Enggak usah dipersulit, anta gitu kan. Udah tah. Apa mau dibikin antu, enggak ada. Nah, itu namanya apa? Mengada-ada. Jadi namanya mubtada harus marfu itu kalau isimnya apa? Mu'rob ya. Kalau isimnya apa? Mu'rob. Kalau mabni bagaimana? Ya sudah biarin aja apa adanya. Kemudian mana khabarnya? Mujtahidun. Ya, sebagai apa ini? Khabar. Marfu tidak? Marfu. Ya, jadi meskipun gundul kita bisa baca. Nah, itu. Kata sandinya. Amal mubtada'u bahwa ismun mukhbarun anhu. Ya, adapun mubtada dia adalah isim yang mukhbarun anhu, yang diterangkan tentangnya. Yang apa? Diterangkan atau dikabarkan tentangnya. Itu namanya mubtada. Mukhbarun apa tadi? Anhu. Artinya yang diterangkan, yang dikabarkan tentangnya. Wal khabar. Adapun khabar, mukhbarun bihi adalah yang dikabarkan dengannya. Yang apa? Dikabarkan Dengannya berarti apa? Yang menerangkan. Ya, apa? Khobar itu yang menerangkan. Jadi kan ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Yang diterangkan itu adalah apa? Mubtada, yang menerangkan khobar. Nah, gitu. Mirip ya. Kalau tadi mubtada mukhbarun an hu. Kalau khobar mukhbarun bihi. Ya, tapi beda ini. Kalau mukhbarun an hu yang diterangkan, mukhbarun bihi yang menerangkan. Kalau diartikan letter itu biasanya susah, susah dipaham. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khobari tusamma jumlatan ismiyatan. Jumlah itu kan kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut dengan istilah jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Dan kita sudah belajar bahasa Arab itu cuma ada berapa macam? Dua. Kalau tidak jumlah ismiyah, jumlah apa? Fi'liyah. Adapun yang selain itu, ya maka itu apa istilahnya? Ya masuk dalam salah satu di antara dua itu. Mubtada di sini beliau jelaskan terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang zahir dan ada yang apa? Dhamir. Ya, kalau zahir berarti berupa kata asli. Perhatikan contohnya, Allahu Sami'un. Allah adalah Maha apa? Mendengar. Di sini mana mubtada? Allahu lafzul jalalah Allah. Jadi para ulama itu kalau mengikrob ya atau menyebutkan kata Allah itu biasanya dengan istilah lafzul jalalah, artinya lafadz apa? Kemuliaan. Ya, jadi jangan mengatakan oh Allah marfu, wah itu enggak sopan. Allah marfu, maksudnya kata Allah itu jadi disebut apa? Lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah Allah dibaca apa? Marfu, karena sebagai mubtada. Kata asli atau kata ganti? Asli. Kata asli. Al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu dicintai. Mana mubtada? Al-adibu. Kata asli atau kata ganti? Asli. Kata asli. Baik. Zuhir ya. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu adalah bersungguh-sungguh. Mubtadanya? Al-bintu. Kata asli. Al-bakhilu madmumun. Orang yang bakhil itu tercela. Mana mubtada? Al-bakhilu berupa isim dhamir. Kata asli. Bisa tidak mubtada berupa kata ganti? Bisa? Bisa ya. Dan yang dimaksud kata ganti di sini adalah dhamir apa? Munfasil. Ya terus sudah kita singgung depannya. Dhamir apa? Munfasil, yang bisa berdiri sendiri. Huwa huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah itu yang seperti itu bisa menjadi mubtada. Ya, bisa jadi apa? Mubtada. Contoh, huwa ghaniyun, dia seorang laki-laki yang kaya. Mana mubtada? Huwa. Akhirannya tetap atau bisa berubah? Huwa itu akhirannya selalu tetap. Jadi jangan mentang-mentang wih ini mubtada, jadi huwa ghaniyun. Nah, boleh enggak? Tidak boleh, karena dia apa? Tetap mafni ya, jangan mengada ada huwa ya huwa gitu. Jangan berubah. Di sini mubtada-nya berubah apa? Dhamir. Hiya maridatun, dia wanita itu sakit. Mubtada-nya mana? Hiya. Bisa berubah atau tetap? Tetap. Jadi jangan dibaca hiu. Nah, apa hiu? Hiu itu ikan. Ikan hiu. Anta nasitun, kamu adalah orang yang rajin. Mana mubtada? ana mubtada, anta. Anta sebagai apa? Mubtada. Anta atau antu? Anta. Anta karena dia tidak bisa berubah ya. Nasitun artinya apa? Rajin. Ini beda dengan nasid. Nasid itu kan pakai apa? Tel. Nah, itu nasid. Itu artinya mengangkat suara. Kalau pakai musik itu bukan nasid lagi namanya. Itu musik-musik. Ana tilmidun. Saya adalah apa? Murid. Seorang apa? Murid. Mubtadanya mana? Ana. Ya, mubtadanya apa? Ana. Ana atau anu? Ana ya. Ana itu enggak boleh berubah. Kok ana kok jadi anu, ya? Ana ya ana saja. Nah dia apa? Maaf. Nih. Ya, kita istirahat dulu 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.